بسم الله الرحمن الرحيم. Selanjutnya apa? Suwar mudrajil isnad sudah selesai ya? Ya. Abdal kaifa yu'raful idraj? Nah, man yaqra? Baik. Qra. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fadilatul syekh Ad-Doktor Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari hafizahullahu taala ad-dal kaifa yu'rafu al-idraj? Nah, kaifa yu'rafu al-idraj, yani bagaimana idraj diketahui? Nah, sabaqa an bayyantu ahammiyata hadha an-naw'i wa dzakartu hunaka anna min al-muhimmi jiddan fihi jam'u at-turuqi wan-nadhri فيه جمع الطرق عيد القراءة أن من المهم جدا فيه جمع الطرق أن من المهم جدا فيه جمع الطرق والنظر في المتون والنظر في المتون وفيه وفي هذه الجزئية. يعني الشيخ menyebutkan bahwa beliau telah menjelaskan sebelumnya ahammiyah, ya, urgensi pentingnya jenis ini, ya, dan beliau mengatakan bahwa beliau telah menyebutkan di sana anna minal muhimmi jiddan fihi jam'at turuqi wan nadhra fil mutun, bahwa sesungguhnya termasuk, ya, merupakan perkara yang sangat penting padanya jam'at turuq, yang sesungguhnya jam'at turuq mengumpulkan jalan-jalan riwayat wan nadhra fil mutun dan membahas, mengamati, yang melakukan pengamatan, pembahasan pada matan-matan itu adalah minal muhimmi jiddan, termasuk perkara yang sangat penting, yang buruk dan an-nadhar fil mutun. Baik. Wa fi hadhihi al-juz'iyyati nubayyinu bi ikhtisarin ba'd turuqi kashf al-idraj allati nassa 'alayha ahlu al-fann. Baik. Dalam bagian pembahasan ini, nah, beliau akan menjelaskan secara ringkas, ikhtisar, ba'd turuq kashfil idraj, yani sebagian metode, ya, dari metode-metode yang digunakan untuk menyingkap al-idraj yang telah di metode-metode tersebut yang telah ditegaskan oleh ahlul fan, yakni ahli hadis. Nah, wa tafsilu kulli tariqatin mahalluhu al-mutawwilatu. Wa tafsilu kulli tariqatin mahalluhu al-mutawwilatu. Tafsil, yakni rincian secara detail setiap metode tersebut, tempat perinciannya di kitab-kitab yang pembahasannya panjang lebar, kitab-kitab yang besar. Adapun ini ikhtisar. Tamam. Wa qad abantuha bit tafsil fi syarh al-mutawwil lil muqidhati wa nukhbatil fikri yassarallahu khurujahuma. Beliau mengabarkan pada kita bahwa beliau telah menjelaskan secara detail tentang ini, tentang metode-metode untuk mengungkap adanya idraj itu dalam syarah beliau yang berpanjang lebar, meluas, ya, syarah Al-Muqirah Karya Dhahabi dan syarah Nukhbat al-Hijab karya Ibn Hajar. Baik. Qala al-Hafidz Ibn Hajar fi an-Nukati. Beliau menulis ini belum terbit. Allah alam sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Yassarallahu furujahuma. Semoga Allah mudahkan terbitnya dua kitab itu. Allah alam. Allah alam sekarang sudah terbit belum. Nah. قال الحافظ ابن حجر في النكت والطريق إلى معرفة ذلك من وجوه الأول أن يستحيل إضافة ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم الثاني أن يصرح الصحابي بأنه لم يسمع تلك الجملة لم يسمع تلك الجملة من النبي صلى الله عليه وسلم الثالث أن يصرح بعض الرواة بتفصيل المدرج عن المتن المرفوع فيه بأن يضيف الكلام إلى قائله وجه شيخنا عبد الله البخاري منوكل إجابة الحافظ ابن حجر من النكت الصلاحية النكت terhadap kitab Ulumul Hadis Ibn Salah. Nah, beliau mengatakan Ibn Hajar mengatakan tarikh ila ma'rifat dzalika min wujuh, metode cara untuk mengetahui hal itu dari berbagai sisi. Al-wajh al-awwalu an yastahil idafatu dzalika ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, mustahilnya penyandaran kalimat itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika diperhatikan, diawasi dan dipelajari kalimat yang ada di matan, ya, didapati bahwa ini mustahil kalamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, mustahil Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengucapkannya. Tamam. Kedua, kalau mustahil Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengucapkannya, berarti imma sahabat, imma tabi'in, ini salah satu rawi yang ada di sana. Nah, atsani yang kedua, an yusarrih as-sahabiyyu bi annahu lam yasma' tilka al-jumlah min an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang meriwayatkan hadis itu mentasrih, yakni memperjelas secara jelas, sari, secara gamblang bahwa dia sahabat itu dirinya tidak mendengar kalimat itu dari Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, menunjukkan itu mudrak. Nah, dari sahabat tersebut. Al-Khalidu An-Yusafiha ba'adil ruwati bitafsilil mudraji anil matnil marfu'i. Sebagian rawi yang ada di sanad mentasrih, memperjelas pemisahan mudraj dari matan yang marfu' kepada Nabi alaihi salatu wassalam bi an yudhif al-kalam ila qa'ili, dengan cara dia menyandarkan ucapan itu kepada orang yang mengucapkannya, ya, dan itu selain Nabi sallallahu alaihi wasallam, agar kita bahwa itu mudraj. Naam. Zada zada bin nuzhati wajhan akhara. Hajar, Al-Hafidz Al-Hajar menambahkan penjelasannya dalam kitab An-Nuzha. Naam. Wajhan akhara, yakni sisi yang lain dalam menyingkap mengetahui adanya idraj. Di kitabnya An-Nukat As-Salahiyah, An-Nukat ala Ibn Salah. Naam. Beliau hanya menyebutkan tiga tadi. Kemudian ada tambahan cara yang lain disebutkan dalam An-Nusha, Nushatun Nawab, Syarah Nukbat Al-Fiqh. Al-Fiqh. Nah. Wa huwa tansis ahli al-ilm al-muttali'in 'ala al-idraj. Cara yang keempat apa? Tansis ahli al-ilm al-muttali'in 'ala al-idraj. Penegasan langsung oleh ahli al-ilm al-muttali'in yang menelaah dan mendapati, mendeteksi adanya idraj. Nah, sebagian ahli al-ilm, ahli al-hadith yang meneliti dan seksama hadis-hadis itu, menelaahnya, kemudian dia mendapati, mendeteksi, mutali', yakni dia mendapati, mendeteksi adanya idraj pada riwayat itu. Kemudian dia pun menegaskannya bahwa ini mudraj. Baik. Qultu al-wajhul awwal wa huwa istihalatul idafati ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hadhihi al-istihalatu مستفادة من نصوص الشرع العامة وأصول الدين. من القائل؟ شيخنا عبد الله البخاري. نعم. mengatakan يعني beliau mengomentari apa yang telah dinukil dari Ibn Hajar ini. Al-wajh al-awwal kata beliau yaitu an yastahila idafatu dhalik ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam, yani istihalat al-idafah ila ar-rasul. Mustahilnya penyandaran kalimat itu kepada Rasul. Ya. Jadi mustahilnya ucapan itu diucapkan, disabdakan oleh Nabi SAW. Bagaimana mengetahui bahwa itu mustahil disabdakan oleh Nabi SAW? Yang berarti itu dari rawi, sahabat atau ya, terbakar di bawahnya, idraj. Bagaimana kita mengetahui itu mustahil dari Nabi SAW? Syekh mengatakan, istihala ini, kemustahilan ini mustafadatun dipetik. Ya, min nusus syar'i al-amma, dari nas-nas syariat yang bersifat umum dan dari usul ad-din, dari prinsip-prinsip pokok-pokok agama. Disebutkan dari situ ini mustahil dari Nabi SAW. Nah, berarti untuk mengetahui hal itu bahwa itu mustahil, ya tentunya ahlul ilm yang menguasai nusus syar'i al-amma dan usul ad-din. Baik. Nah. ومما ينبغي أن يتنبه له في هذا المقام أن ادعاء الإدراج سندا أو متنا لا يصح إلا إن قام الدليل على وجوده. Di antara yang semestinya diperhatikan ya, dalam maqam ini yaitu dalam pembahasan ini annati'a al-idraj sanadan aw matnan la yashih, mengklaim adanya idraj dalam sanad atau dalam matan, hal itu tidak bisa dibenarkan illa, kecuali in qama ad-dalilu ala wujudihi. Illa mada, illa in qama ad-dalilu ala wujudi, kecuali jika tegak dalil yang menunjukkan adanya idraj. Jadi tidak bisa mengklaim sembarangan bahwa ini mudraj. Harus ada dalil yang jelas, yang tegak. Dalil yang sahih, yakni. Baik, yang tepat menunjukkan bahwa ini mudraj. Tidak bisa hanya klaim-klaim saja. Hah? قال الحافظ الذهبي في الموقظة بعد أن عرف المدرجة ويدل الدليل على أنها من لفظ راو بأن يأتي الحديث من بعد الطرف بعبارة تفصيل تفصيل هذا من هذا، وهذا طريق ظني، فإن ضعف توقفنا أو رد، فإن ضعف توقفنا أو رجعنا أنها من المتن. الحافظ الذهبي للموقظة بعد أن عرف المدرجة. Setelah beliau memberi ta'rif, definisi al-mudraj mengatakan وَيَدُلُّ الدَّلِيلُ عَلَى أَنَّهَا مِنْ لَفْذِ رَوِنْ وَيَدُلُّ الدَّلِيلُ عَلَى أَنَّهَا مِنْ لَفْذِ رَوِنْ, dan ada dalil yang menunjukkan bahwa kalimat itu merupakan lafaz dari seorang rawi. بِأَنْ يَأْتِيَ الْحَدِيثُ مِنْ بَعْدِ الطُّرُفِ, dengan cara hadith itu ya, dalam bentuk hadith itu datang min ba'du turuki, dari sebagian jalan-jalan riwayatnya, bi'ibaratin dengan ungkapan tafsilu hadza min hadza, dengan ungkapan periwayatan yang memisah antara ini, memisah ini dari itu. Jadi bagaimana diketahui? Ada dalil yang menunjukkan bahwa kalimat itu lafaz rawi, bukan lafaz Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana diketahui bahwa itu lafaznya rawi? Ada sebagian riwayat yang memisah ini lafaz Nabi sallallahu alaihi wasallam, madzhab yang mampu ini lafaz dari rawi, dipisah pada sebagian riwayat itu. Diketahui berarti bahwa ada riwayat lain yang dicampur, oh kalimat itu lafaz rawi, karena dan di jalan riwayat yang lain dipisah. Jelas? Wa hadza tariqun dhanniyun. Wa hadza tariqun dhanniyun. Dan ini adalah metode yang sifatnya dhanni, dugaan kuat, jadi bukan yakini. Qat'i, tidak qat'i, tidak yakini, tidak meyakinkan. Tidak qat'i, hanya dhanni sifatnya ini, prediksi kuat. Fa in da'ufa, apabila lemah pendalilan ini, tawakkuf. Kita tawakkuf. Abstain, yakni tidak menentukan sikap, tidak menyatakan secara jelas bahwa ini bukan mudarat, tidak juga mengatakan secara bahwa ini mudarat. Yakni, kelas. Laisa lana fi ra'i, kita tidak punya pandangan tentang itu, apakah ini mudarat atau tidak. Aw rajjahna annaha minal matni, atau bahkan kita mentarjih, menguatkan bahwa kalimat itu matan, bagian dari matanya, ini bagian dari sabda Nabi Asyadussalam. Berarti al-asal, al-asal, al-mawjud fil matan, kulluhu mada minanna an-Nabi Asyadussalam. Pada asalnya, semua yang ada di matan itu sabda Nabi Asyadussalam. Jadi tidak boleh mengklaim ini mudarat dari sebagian rawi tanpa dalil. Nah, jika jelas dalilnya, maka kita tegaskan itu mudarat. Nah, jika tidak jelas metode penunjukannya dhanni, yang kita jika lemah, maka imma kita tawakkuf, atau karena lemah dalil itu lemah, imma kita tawakkuf saja, atau kita tarjih bahwa itu matan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kata tadi. Baik, berikutnya mungkin Abu Uthman. Oh, alha asbab al-idrak. Alha asbab al-idrak. Nah, jadi ini sekarang adalah asbab al-idrak, yakni faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya idrak. Apa faktor-faktor pemicunya? Nah, yaqa'u al-idraju li asbabin iddatin minha asbab al-awwal ila al-rabi' al-awwal bayanu hukmin syar'iyyin asani tafsiru gharibi lafdin asalis khata'u ba'dir ruwati wa ghalatuhum al-rabi' at-ta'ammudu wal qasdu. Baik. Syekh mengatakan bahwa idraj terjadi li asbabin iddatin, dikarenakan beberapa faktor, sejumlah faktor, bukan hanya satu, sejumlah faktor. Minha, di antaranya, berarti masih ada yang lain, tetapi di antara asbab iddah itu disebutkan empat di sini. Pertama, bayanu hukmin syar'iyyin, dalam rangka memberi penjelasan hukum syariat. Yang kedua, tafsir gharib lafaz, untuk menafsirkan, menjelaskan makna suatu lafaz yang gharib, yang asing. Yani, kalau tidak dijelaskan, tidak diketahui apa maknanya. Ya. Baik. Karena itu lafaz yang gharib. Lafaz yang gharib. Ini keumuman, tidak akan tahu apa maknanya. Karena lafaz itu gharib, atau masuk kata yang asing. Seperti yang dilakukan oleh Zuhri. يتحنه يعني يتعب يتعبد ولم يجلسكن يتحنه يعني يتعبد نعم kata syafiat al-alaih. Yang ketiga, khata'u ba'dir ruwati wa ghalatuhum. Boleh jadi, idrat itu kesalahan sebagian rawi. Dan kekeliruan mereka. Mencampurkan. Ya, artinya salah dalam meriwayatkan dia. Dia campur, sisipkan ke mazhab. Ar-rabi' at-ta'ammud wal qasd. Yang keempat, memang sengaja. Memang sengaja dimaksudkan memang untuk disisip, disisipkan. Nah, bagaimana hukumnya? Nanti akan ada rinciannya tergantung faktor-faktornya ini. Naam. Iqra. Hukmul idraj. Allahu hukmul idraj. Al aslu an yarwiya ruwatu ahaditha Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kama sami'uha min ghairi ziyadatin aw naqsin li'annahu wahyun. Wa taqawwalu 'alaihi amrun khatirun. Wa sahibuhu متعارضون للوعيد لذا فقد نص أهل العلم على أن الإدراج إدراج المتعمد محرم غير جائز الأصل للتفسير yeah. الأصل أن يروي الرواة أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سمعوها هذا الأصل يعني pada asalnya ya yang dituntut dari para rawi yang ada di sanad meriwayatkan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana mereka mendengarnya ya min ghairi ziyada wa naqs tanpa menambah tanpa mengurangi tamam riwayatkan sebagaimana datangnya jangan ditambah jangan dikurangi hadha huwa al-asl. Kenapa? Li'annahu wahyu. Karena hadith, matan hadith itu wahyu. Dari Allah SWT kepada Rasulnya AS. Sabda Nabi itu wahyu. Wa taqawwalu alaihi amrun khatir. Sedangkan at-taqawwul mengada-adakan. Ya. Suatu perkara yang disandarkan kepada Rasul Amrul Khatir itu perkara yang bahaya dan pelakunya sahibun muta'arrad lil wa'id pelakunya memperhadapkan dirinya kepada ancaman sehingga kita ketahui ancaman Nabi Asyadu Salam man jadawa alaiya muta'amidan fal yatadawa maka'idahu minan nah nah lida faqad nasu ahlul ilm ala anna idrajal muta'amadah oleh karena ini ahlul ilm telah menegaskan bahwa sesungguhnya idraj yang disengaja muharramun ghairu jaiz haram tidak boleh. Baik, kemudian di sini Syekh menukil keterangan Al-Hafidz Ibnu Shalalah As-Suyuti serta yang lainnya. Baik, ikra. Qala Al-Hafidz Ibnu Shalalah wa'lam annahu la yajuzu ta'ammudu syai'in min al-idrajil madhkuri. Ibnu Shalalah dalam Ma'rifat Anwa' Ilmi Al-Hadits mengatakan bahwa tidak boleh secara sengaja melakukan idraj yang disebutkan itu. Wa'alam annahu la yajuzu ta'ammudu syai'in minal idraj al-madhkur. Jadi beliau menegaskan tidak boleh secara sengaja melakukan idraj. Naam, as-Suyuti. Wa qala as-Suyuti wa kulluhu haramun bijma'i ahli al-hadithi wal-fikhi. As-Suyuti. Yani keterangan as-Suyuti di sini cukup ya. Lebih banyak lebih kita lagi bersalahan menukil juga beliau di sini ada beberapa kalimat ini. Nah, beberapa baris. Wassalamualaikum. Menukil dari tadbirul rawi. dinukil dari tabrizur rawi lis-Suyuti. Ha? Kata Suyuti dari tabrizur rawi wa kulluhu haramun bi ijma'i ahli al-hadis wal fiqh. Seluruh idraj haram berdasarkan ijma' ahli hadis dan ahli fiqh. Baik, kemudian beri menukil dari Ibn Sam'an dan yang lainnya, kira baik ya Ratu. وعبارات بن سمعاني وغيره من تعمد الإدراج فهو ساقط العدالة وممن يحرف الكلمة عن مواضعه وهو ملحق بالكذابين. Ibarah ungkapannya Ibn Sam'ani dan yang lainnya dalam masalah ini mengatakan barang siapa sengaja melakukan idraj, maka dia saqitul adalah. Adalahnya gugur. Adalahnya hilang. Ya, jatuh. Baik. Karena dia melakukan sesuatu yang haram. Berarti ini kefasikan. Karena adalah itu adalah as-salama min asbabin al-fisq. Al-Qawarib Al-Buru'ah. Naam. Ini dosanya besar. Karena sampai mah menjatuhkan, menggugurkan adalah seseorang. Dari segi agamanya tidak lagi dianggap sebagai orang yang adil, yang istiqamah. Karena dia melakukan perkara haram yang besar. Wa mimman yuharriful kalima an mawadi'ihi. Dan dia tergolong orang yang mentahrif, yang menyelewengkan kalimat-kalimat dari makna-maknanya, dari posisi-posisinya. Nah, dari posisi-posisinya. Baik. Karena kalimat itu bukan sabda Rasul, tetapi disandarkan, dimasukkan di matan, digabungkan sabda Rasul sehingga dianggap itu bagian dari kalam Rasul. Berarti ini memalingkan kalimat dari posisi-posisinya. Naam, wa huwa mulhaqun bil kadzdzabin, dan dia diikutkan dengan para pendusta. Baik. Wa indi anna ma udrija li tafsiri gharibin la yumna'u. Walidzalika fa'alahu Az-Zuhri wa ghairu wahidin min al-a'immati. Baik, kemudian di sini ada istidrak dari As-Suyuti. Ada i'tirad. Nah, ada i'tirad, yani ada semacam bantahan. Ada semacam bantahan. Nah, yakni istidrak semacam keliru yang diteruskan oleh As-Suyuti. Indi, menurut saya, annama udrija li tafsiri gharibin la yumna'. Ya, bahwa kalimat yang disisipkan dalam matan dalam rangka untuk menafsirkan kata yang asing, ya, supaya jadi jelas maknanya, lainnya hal itu tidak dilarang. Oleh karena itu dilakukan oleh Zuhri dan lebih dari satu dari kalangan imam-imam. Sebagaimana kita lewati hadis Aisyah. Nah, tentang bad al-wahy, bad nuzul wahy. Nah, fa yatahannathu fi ada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha tentang Nabi sallallahu ثم حدث إليه الخلاء وكان يخلد بغار حراء فيتحنث فيه. Kemudian Az-Zuhri menyisipkan mengidrat kalimat wa huwa ta'abbud. Bahwa ta'abbud dan orang kan menjelaskan makna tahannuf. Nah, karena ini asing kata tahannuf ini. Apa makna tahannuf? Jelasnya Az-Zuhri, yani ta'abbud. Baik. Dan seperti ini tidak terlarang kata Suyuti. Naam. Kemudian komentar Syekh Al-Bukhari. Qultu. Wa bina'an ala taqriri ma sabaqo. Fayuqalu لا يخلو الإدراج من أحد الأسباب السابق ذكرها في أسباب الإدراج ويختلف الحكم باختلاف السبب سبب الباعث باعث عليه. Ini kesimpulannya ya, kultu kata Syekh Al-Bukhari berdasarkan ya atas takrir masabak, penetapan apa yang telah lewat ya, dengan ayat takrir masabak. Saya kata maka dikatakan bahwa itirat itu la yakhlu, tidak lepas min ahadil asbabis sabiqi zikruha, tidak lepas dari faktor-faktor yang telah lewat penyebutannya fi asbabil idraj. Apa saja yang disebutkan di asbabil idraj? Di antaranya bayanu hukmin syar'i, menjelaskan hukum syariat. Tafsir dari bilahulim, menjelaskan lafad, makna satu lafad yang asing agar jadi jelas maknanya. Atau wa'bir ruwati wa walatu, kesalahan apa sengaja ya, sebagian rawi keliru mencampur ya kalimat itu ke sabda Nabi SAW. At-ta'ammudu wal-qasdu'a, ini yang sengaja. Ini yang jelas haram. Haram. Yang jelas, asbab itu berbeda-beda. Wa'akhtariful hukmu biktilatis sabibul ba'id alih. Hukum berbeda-beda sesuai dengan perbedaan faktor yang memotivasinya, yang memicunya. Nah. Al-awal. Fa'in kana li bayanil hukmi syar'i au tafsiri bayi' قريب فقد تسامح فيه العلماء ولم يروا ذلك قادحا في فاعله كما فعله الزهري وغير واحد من الأئمة. Apabila idraj itu dalam rangka bayan al-hukm syar'i atau tafsir gharib, jadi asbab awal dan tsani di al-ha itu asbab al-idraj sebelah sudah kita merujuk tadi asbabul awal asbabul tsani bayan hukm syar'i tafsir dari bidafa. Apabila itu faktornya kan faqad tasamaha fihi ulama, sungguh ulama memberi toleransi, menolerir masalah ini, tidak dipermasalahkan. Orang yang rada dia qad hadhi fa'ili, mereka tidak memandang hal itu mencacati adalah pelakunya, tidak merusak adalah pelakunya. Ya. Kama fa'alahu Az-Zuhri wa rahmah li masjid Az-Zuhri. Nah, ya, pada contoh ayat Hamnat ya wa ta'abbud. Nah. Dan selain daripada itu. Baik, wa ba'du. Wa ba'du ahli al-ilmi yashtaratu an yashtaratu. Yashtaratu. Yashtaratu an yan an ينص الراوي عليه وبعضهم يرى الأولى التنصيص. Kemudian di sini Syekh menukil perbedaan pendapat khilaf di antara ulama ketika seorang rawi melakukan idraj dalam rangka bayan al-hukm syar'i atau tafsir gharib. Apakah diharuskan bagi rawi itu menegaskan ya bahwa ini keterangan dari dia agar diketahui bahwa menurut, ataukah tidak diharuskan tetapi dianjurkan? Ada dua pendapat di sini. Wa ba'du ahli al-ilmi yastarihu an yanass ar-rawi 'alayhi. Sebagian ahli ilmu mempersyaratkan rawi yang hendak melakukan idraj untuk bayan hukum syariat tafsir gharib, dia menegaskan atasnya. Menegaskan atas, memberi penegasan pada mudrat yang dia lakukan. Harus, ya. Syarat. Jadi dia tidak boleh melakukan idraj kalau dia tidak menjelaskannya. Sebagian wabahum yarul aula at-tausisu. Sebagian lainnya berpendapat al-aula at-tausisu, sebaiknya melakukan tausiyah, sebaiknya menegaskan bahwa itu idraj, tapi tidak harus, sebaiknya saja, anjuran saja. Paham? Jadi ada dua pendapat. Nah. Kemudian beliau mengutip dari Fath al-Mughir As-Sakhawi. Sakhawi, tilmid Ibn Hajar. وفي فتح المغيث قد قال أحمد كان واقع كان وقيع يقول في الحديث يعني كذا وكذا وربما طرح يعني وذكر التفسير في الحديث وكذا كان الزهري يفسر الأحاديث كثيرا وربما أسقط أداة التفسير فكان بعض أقرانه دائما يقول له أفصل كلامك أفصل كلامك أفصل أفصل كلامك من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. طيب dalam فتح المغيث نعم فتح المغيث كتاب مصطلح كريه تبع السخاوي السخاوي تلميذ ابن حجر. طيب قد قال أحمد كذا إمام أحمد كان وكيع يقول في الحديث يعني كذا وكذا. Sebab Imam Ahmad telah mengatakan bahwa waki' biasa, kana waki'un, yani waki' biasa, ya, yaqulu fil hadith, mengatakan pada hadith, yani kata wa kata. Yani kata wa kata. Berarti dia melakukan, waki' melakukan idraj dalam rangka tafsir. Tafsir gharib atau hukum syar'i. Yani kata wa kata. Yani begini dan begitu. Rubbama wa rubbama taraha ya'ni dan boleh jadi rubbama ya mungkin saja taraha dia membuang kata ya'ni taraha ya'ni dia membuang kata ya'ni dia tidak mengatakan ya'ni wa dzakara tafsir fil hadith dan dia menyebutkan tafsir pada hadith itu langsung saja kada oh kada tidak ada kata ya'ni. Jadi berdiri tahu sih. Adapun ketika dia mengatakan ya'ni ini berarti nas semacam nas yang menjelaskan bahwa ini min indi darinya dalam rangka tafsir. Ya'ni mudraj. Nah, kalau dia tidak mengatakan ya'ni langsung dicampur, dilebur. Ya. Wa kada kana Az-Zuhri yufassiru al-haditha katsiran. Begitu pula kata Sakhawi, Az-Zuhri banyak sering menafsirkan hadis-hadis. Ya, gharib lafaz. Sering dia melakukan itu. Wa rubbama asqata adat at-tafsir dan ya, boleh jadi dia menghilangkan perangkat tafsir. Perangkat yang menunjukkan bahwa itu perangkat yakni, kata yakni tadi. Ya. Kata yakni yang di jelaskan sebelumnya. Jadi kata ya'ni itu merupakan ada tafsir, ya'ni kan berarti ya'ni berarti penafsiran dari dia. Itu dihilangkan langsung saja. Seperti pada contoh hadis Aisyah. Yaitu wa huwa ta'abbud. Tatahannatu bihi wa huwa ta'abbud. Tidak ada ya'ni. Ya. Baik. فَكَانَ بَعْضُ أَقْرَانِهِ دَائِمًا يَقُولُ لَهُ oleh kata itu nah, فَكَانَ بَعْضُ أَقْرَانِهِ maka adalah sebagian dari akran nah, sebagian dari nah, orang-orang yang setingkat dengan dia ya, mengatakan kepadanya kepada Az-Zuhri اِرْسِلْ كَلَامًا مِنْ كَلَامِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Jadi menegur Az-Zuhri. Pisahkan ucapanmu dari sabda Nabi. Jangan digabung begitu. Jadi teman-teman seangkatannya, seletingnya dia itu sering mengingatkan Az-Zuhri. Mengingatkan Az-Zuhri. Irsil kalaman kalam bin sallallahu alaihi wasallam. Pisahkan ucapanmu dari sabda Nabi. Karena dia sering melakukan ibrah dalam rangka tafsir. Nah, kemudian yang kedua wa in kana khata'an. Asani wa in kana khata'an fa hadza mimma yutawajjaw yutajawwazu fihi wala haraja 'alal khati'i li'anna al-khata'a waridun wa yuraddu khata'uhu lakin yaqdahu dhalika fi dhabtihi wa itqanihi mata kathura minhu dhalika. Yang kedua, as-sabab yang ketiga yang disebutkan dalam asbab al-idrati al-ha itu khata'u ba'd ar-ruwati wa ghalatuhum. Apabila idrat itu terjadi karena kesalahan dari sebagian rawi, keliru, dia tidak sengaja. Keliru. Nah, fahada mimma yatajawazu fi. Maka ini termasuk yang dimaafkan. Wala haraja 'ala al-mukhti', dan tidak ada masalah atas orang yang mukhti. Tidak ada dosa atasnya, la haraja 'alaih. La ithma 'alaih. Nah. Karena termasuk ya, kesalahan tanpa sengaja. Lianna khata' warid, karena yang namanya kesalahan itu terjadi. Nah, la yaslam minhu ahad, tidak ada yang selamat darinya. Nah, wa yuraddu khata'uhu, dan kesalahannya ditolak. Lakin yadahu dhalika fi dhabtihi wa itqani, akan tetapi hal itu merusak dhabtnya, penguasaan riwayatnya, hafalannya, wa itqani, dan keitqanannya menguasai menghafalkan hadis, mata kathura minhu dhalik, kapan hal itu banyak terjadi darinya. Kalau dia sering salah, banyak kesalahan, berarti dia tidak mutqin, berarti ghairu dhabit. Nah, akhirnya apa? Berarti hafalannya dianggap lemah, berarti riwayatnya jadi tidak diterima. Nah, kalau itu banyak kesalahan, kathirul awham, banyak berhubungan waham. Nah, Allahumma sta'ana kafi bihada barakallahu fikum. Nah, tersisa yang ketiga, as-sabab al-thalith. Tafadhal jazakallahu khairan.